Jangankan dengar azan, baru dengar kumandang tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin. Masjid kene lak ngoten nggih tarhime nggih. Percaya kaset. Percaya mau kate azan isak yo ngono tak rungokno. Assalatu wassalamu alaik kaset. Saya ngazan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Iya. Apa maneh krungu azan? Allahu akbar. Allahu akbar. Makasih. Jare cek enake suarane jare. Oh gak enak ya gak laris omonganmu. Anteng. Apa imame Allahu akbar. Dekne ya Allahu akbar. Sikap sempurna tumaknina. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asyina. Ah sing gak patek temen mau ya sak genahe. Lah ban. Lah ban. Amine lho siji. Sing apik iku ya walallin. Amin. Sing gak patek nurut ya. Amin. Siji. Pemane lek wis rokok sing nurute temen ya Allahu akbar. Subhana rabbil azim bihamdihi subhana rabbil azim bihamdihi subhana rabbil azim bihamdihi sami Allahu liman hamida. Enggak pati nurut ya. Wah. Bendino kok ngene ae. Wong tau bendino dikongkon entul-entul jadi-jadi duli-gulik entut-entut. Entul-entul jadi-jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek. Gusti Allah gak ana acara liyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina wassamawatil ula wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama'anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, sohibil hajah, panjenenganipun Mas Purwanto sekalian Bu Nini soho keluarga ingkang minulya, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Ngawali ngaji dalu niki monggo sareng-sareng kanthi ikhlas kita maos suratul Fatihah, kita hadiahaken dumateng almarhumah Bu Dayah ingkang dipun hauli dalu menika. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan, amal ibadahipun dipun tampi lan pikantuk piwales wonten ngarsanipun Gusti Allah. Sedaya dosa, kesalahan, kekhilafan dipun ngapura dening Gusti Allah. Mugia dipun tepihaken saking siksa kubur, dipun selametaken saking azab neraka, lan dipun golongaken termasuk ahli swarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah, mati wonten alam donya niku sejatine mboten mati, namung proses perpindahan alam. Iki ngaji moro-moro kok mbah kasmati nggih. Panjane acarane acara haul peringatan kematian. Kayak Kanjeng Nabi pesen, kula sampean iki nek pengin dadi wong apik, slamet donya akhirat, digengken eling mati paling titik sedina suwengi ping 20. Dadi nek pengen dadi wong apik, nek pengen selamat donya akhirat, kula sampean dikengken eling mati bendino paling titik sedina suwengi ping 20. Eling mati sing iso ndadekno apik, eling mati sing iso ndadekno slamet donya akhirat, niku mboten kok eling nek kate mati. Mbok ora digatekno kok. Niki pun siap ngaji napa dereng? Saman rungokno. Eling mati sing iso ndadekno apik, iso ndadekno slamet donya akhirat, iku gak cuma eling nek kate mati ngono ae. Lek me eling kate mati, kabeh wong yo eling nek kate mati. Ngono ku gak patek ana manfaate. Wong kabeh wong yo eling nek kate mati. Wong kadang-kadang eling mati yo pancet nakal. Ono. Bakul maisan eling nek kate mati. Wong dodolane alat kematian nggih. Tapi kadang-kadang yo ono kok bakul maisan gak salat. Aduh petik senengan. Mari kita sik wonten sing hobi adu petik. Iki wonge. Kok yo pas. Mangkane sampai kuru awake. Halo. Lek mek eling kate mati, gak pati ana gunane. Kabeh wong ya eling nek kate, tapi kadang-kadang yo pancet nakal. Kula nate ngertos. Ana wong mati wulan Ramadan. Wayahe do poso to. Lah dikubur awan-awan. Wis ngeduk kuburan iki lho. Rokokan jedal jedul. Wong ngeduk kuburan kok ya weling nek kate mati. Nyatane ya ra poso wulan Ramadan. Malah ana wong gendaan nang kuburan. Sing guyu kaya tahu. Eling mati sing isok ndadekno apik selamat donya akhirat iku maksude siap-siap ngadepi mati dengan cara memperbaiki diri terus-menerus ngakeh-ngakehno nek nglakoni amal apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lah mati do alam dunia ini sejatine gak mati, cuma proses perpindahan alam. Kula sampean iki rencanane Gusti Allah gak cuma didekek do alam dunia to, tapi dipindah-pindah. Lapo atik dipindah-pindah, yo cek rodok pengalaman. Gusti Allah gawe alam yo gak me alam dunia to. Wake ana alam azali, ana alam roh, ana alam rahim utawa alam kandungan, ana alam donya kaya saiki ngene iki. Engko mari ngene ana maneh alam kubur utawa alam barzah. Jenengan nate kepireng to nggih alam barzah, nate kepireng? Mosok jenengan mboten pengen dolan-dolan mriko? Alam kubur iku mirip kalih alam donya. Cuma luweh sempurna, luweh ombo. Ombone alam kubur dibanding alam dunia iku padha karo ombone alam dunia dibanding alam kandungan. Sampeyan saiki manggon nang alam dunia krasa wombo dunia iki. Sampeyan saiki nyawang alam kandungan nak ketok ciut nggih nggih mek sakmono meneh. Sampeyan nek wis pindah nang alam kubur yo krasa wombo ngono alam kubur. Meneh sampean nyawang alam donya ketok ciut. Padha karo saiki sampean nyawang alam kandungan. Paham nggih? Ketoke kok sak melongo yo. Sampeyan saiki lak manggon ning alam donya, nggih. Krasa ombo to nggih? Nggih. Sampeyan saiki nyawang alam kandungan. Ciut mek sakmono. Lah meneh sampean nek wis manggon ning alam kubur, krasa wombo alam kubur. Sampean meneh nyawang alam donya ketok ciut. Kaya saiki sampean nyawang alam kandungan. Mangkane alam kubur niku asline mboten alam gaib. Sampean ngarani alam kubur iku gaib, soalnya sampean durung mrono. Biyen nalika sampean sik nang alam kandungan, sampeyan nganggep alam donya iki gaib. Begitu saiki sampeyan wis manggon nduk alam donya, wis gak gaib maneh. Alam donya wis dadi alam nyata. Lah saiki sampeyan nganggep alam kubur iku gaib. Soalnya sampeyan durung mrono. Menelek sampean wis manggon nduk kono, alam kubur wis gak gaib maneh, wis dadi alam nyata. Faham? Faham? Nah, saya kita urut Bapak Ibu para jamaah. Menungso iku asline ruh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Sing ketok iki mek wadahe menungso, duduk menungsoe. Ngene-ngene iki cuma wadahe. Mangkane lek dikei wadah rada apik, aja kemenyek. Lek dikei wadah rada apik, aja sombong. Mek wadah ae lho. Kadang dikei wajah ayu titik, dikei body apik titik, mletene gak betahi. Padahal iku mek wadah, wadahe menung. Lah menungsone ndi? Menungsone iku roh. Saman lek ngarani nyawa bareng iku, iku asline menungso. Dadi sing ketoke cuma wadahe tok. Lek menungsoe asline roh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Jadi kalau ada manusia takut sama makhluk halus, aneh. Kenapa harus takut sama makhluk halus? Oh, manusia itu lebih halus daripada makhluk halus. Harusnya makhluk halus itu yang takut sama manusia. Nah wes, tak urut. Menungso ki asline roh. Roh iku dilebokno nang kandungane ibu. Sing nglebokno sinten? Kok bapak? Nggih apa? Sampeyan sing nglebokno. Lek ancen yo tolong aku wuru ana, Pak. Ya apa carane nglebokno? Tabehe ana sekalian sing praktek nduk kene. Sing nglebokno duduk bapak. Bapak itu cuma panitia petingkringan. Alah ditakoni malah guyang-guyu kok. Menungso iku asline roh alus, terus dilebokno nang kandungane ibu. Sing nglebokno mbuh wong kene iki ya apa? Sing nglebokno malaikat. Lho. Apa iku karepe malaikat dhewe ya? Mboten. Kula sampeyan dadi menungsa iki duduk karepe malaikat. Ya duduk karepe bapak. Duduk karepe ibu, duduk karepe mbah, duduk karepe dulur, duduk karepe kanca, duduk karepe tangga. Kula sampeyan dadi menungsa iki melu program pusat. Kok pemerintah? Programe Gusti Allah. Dadi sing merogram Gusti Allah, yang merencanakan Gusti Allah. Mulane Gusti Allah tanggung jawab nyukupi kebutuhan uripe menungso. Soal kebutuhan urip dicukupi kabeh ambek Gusti Allah. Soale sing merogram Gusti Allah, sing ngrencanakno Gusti Allah. Allah tanggung jawab kabeh kebutuhan uripe menungso dicukupi kalih Gusti Allah. Coba tau pundi kebutuhan urip sampan sing gak dicukupi ambek Allah iku endi? Janji iku bernama kebutuhan mesti dicukupi. Sampeyan butuh ambekan, dikei hawa, dikei oksigen, dikei irung. Sampeyan butuh nyawang, dikei mripat. Sampeyan butuh ngrungokno, dikei kuping. Sampeyan butuh mlaku, dikei sikil. Butuh tandang gawe, dikei tangan. Butuh ngomong, dikei lesan. Butuh mangan, disiapi bahan-bahan makanan. Butuh rabi, dikei alat. Pokoknya lek kebutuhan mesti dicukupi. Lah kadang-kadang sampean rumangsa gak cukup, rumangsa kurang, iku duduk kebutuhan. Iku ngono kepinginan. Nah, kepinginanmu kedukuren, kepinginanmu kakean. Halo. Paham? Pokoknya nek masalah kebutuhan mesti dicukupi. Mulane Allah pesen la takhaf wala tahzan. Hei menungso, awakmu urip nang donya iku sing ngatur aku, sing tanggung jawab aku. Mulane urusan apa wae kebutuhan uripmu nang donya tak cukupi. Ojo wedi, ojo khawatir. La takhaf, awakmu ojo wedi. Wala tahzan, awakmu ojo susah. Nek soal rejeki kebutuhan urip tak cukupi. Ngono nang ana wong urip nang donya wedi gak mangan. Kliru. Nyambut gawe yo sing mempeng, gak nyambut gawe gak mangan kon. Salah. Wong iku lho, nyambut gawe gak nyambut gawe, janji sek urip mangan-mangan. Gak percaya ah. Wong iku nyambut gawe gak nyambut gawe, pokok isek urip mangan. Lho, lah arek cilik-cilik nyambut gawe apa? Mangan apa mboten? Lah iya. Malah ana wong iku wis lara parah, wis gak iso lapo-lapo, gak iso obah, kari urip matane tok plorak-plorok. Ngono ku nduk sebelah-sebelah ya akeh jajane kok. Padahal gak nyambut gawe. Sing seneng ya sing nunggoki. Ada sing nunggoki gayane rada pinter, ana jajan rada enak ngono sing lara ditawani. Iki kon pangan tegak. Nek gak kon pangan yo karoane. Sing lara tambah sedih sampai pesen emoh ditunggoki wong iku. Nyambut gawe iku ibadah, rejeki iku jatah. Nyambut gawe iku napa? Ibadah, rejeki iku. Baleni nyambut gawe iku rejeki iku. Niku patokan niku. Nyambut gawe iku ibadah. Uang gelem nyambut gawe oleh ganjaran. Mbok hasil, mbok gak hasil, mbok bati, mbok rugi. Pokok gelem nyambut gawe oleh ganjaran. Mergo nyambut gawe iku ibadah. Lah nek rejeki iku jatah. Sakpira akeh jatahe, ya terserah sing jatah Gusti Allah. Ana sing dijatah akeh kaya aku. Ana sing dijatah titik kaya sampeyan. Iku terserah Gusti Allah sing jatah utawa sebalike. Jatahe sampeyan titik, jatahku akeh. Wis salah meneng manut to. Mangkane sugih melarat iku gak ditentokno nyambut gawe ta gak nyambut gawe. Ojo salah sampeyan. Sugih melarat iku pawaan. Uwangi ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Lek ancen pawaan sugih, nyambut gawe nyantai, sugih kerjae iku santui. Saking santaine lho sampai santui. Duwe toko situk ngono ae. Iso haji balak-balik lancar. Ancene pawaan sugih. Ha nek pawaan melarat masih nyambut gawe polahe gak karuan. Ngalor ngetan riwa maju mobat moncat mosak morak nibo golong jongkir wes wes sampai ngamal nope sak pirang-pirang pergi pagi pulang petang poyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak belirik pendelak pendelik pelorak pelorok peletak peletik perang prung penculat penculot penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Saenenge penggawean ini lo dialami yo tani yo kebun yo dagang yo belantik yo maklaran yang gelekno bojo wong. Ya melarat ancen pawaane pawaan. Padha karo lemu kuru iki lak pawaan sih. Uang ono sing pawaan lemu, ono sing pawaan ngono. Nek anjen pawaan lemu, mas yo mangane tawitik ya panggah lemu. Wis direwangi diet gak karo-karuan. Sing senam, sing ngombe pelangsing. Ya tambah bunder ser gak ono geret-geretane. Melaku iso ginuk-ginuk. Kaya drum glondong ngono. Anek pawaan kuru, mas yo mangane wakeh yo panggah kuru. Paling iso yo mek atos ngono ae. Engko nek wis metu yo gembuk meneh. Rungokno. Iku lapon dongsong-dongsong ndok ngono. Muga-muga gak klebon orang-orang. Bu. Bu. Sokeh iku gak dadi alamate wong apik. Melarat iku yo gak dadi alamate wong elek. Ojo salah sampean. Kadang-kadang masyarakat iki kliru kok. Ana wong sokeh dianggap iku wong apik. Ana wong melarat iku dianggap wong elek. Wong iku cek sogene. Sogeh ancen ibadah kenceng wiridane mempeng, ya pantes ae nek sogeh. Lah ngarepe omahmu melarat, melarat ancene kualat tok dene. Gak tepak ngono. Wong iku nek pawaan sogeh, masih nuwakal ya sogeh. Ana kan? Gak tau salat, Ramadan ya gak poso, pengajian ya gak tau teko, karo tangga ya gak rukun. Neng mendem e penggawean. Tapi soge wonten napa mboten? RT piro wonge? Anjene sing potongan nakal ni wong soge-soge. Sobone naik klub, karaoke, terus iso gondoli purel. Wong soge-soge. Sing melarat-melarat iki sajane kepengin cuma gak duwe modal. Oh, guyu wonge. Wong iku nek pawaan melarat, mas yo ibadah kawenceng yo tetep melarat. Nah rata-rata sing kenceng-kenceng ibadah yo melarat-melarat. Ayo coba nduk Pandan Rejo kene. Sing sregep salat jamaah nang masjid nang musala, iku wong sugih ta wong melarat? Wong melarat soalnya gak patek duwe penggawean. Lek ana khataman Quran sing gelem melu maca Quran, wong sugih ta wong melarat? Melarat. Lek ana kerja bakti sing gelem kerja sampe gambul lemah ngono iku wong sugih ta wong melarat? Sing sugih ya pengkerak-pengkerik ngono iku kok. Mergo ganjarane ibadah iku gak dikekno nang donya, dikekno meneh nang akhirat. Sampeyan aja nuntut saiki, aku anggar bengi salat dalu, kok gak oleh apa-apa sih? Ganjarane salat dalu iku gak dikekno nang donya, dikekno meneh nang akhirat. Padha karo wong nakal kaya apa nang donya iki, gak oleh siksa sian, siksae meneh nang akhirat. Makane tuwuk-tuwukno olehmu nakal nang donya sak karepmu. Olehmu adu pitik terusno. Gak ono apa-apa lek nduk donya gak kira ono apa-apa. Karo Allah nang donya gak kira disiksa apa-apa. Nyatane sing tukang adu pitik ya sehat-sehat. Tambah iso ngguyu bekakaan kok. Nggih napa mboten? Ancene siksane gak dikekno nang donya, tapi titenono meneh nang akhirat nyenyek kon. Alhamdulillah saiki wonge wis gelem anggan kok. Halo. Aku krungu anggane kok. Halo. Halo. Nopakal kaya apa? Siksane gak dikekno nang donya, meneh nang akhirat. Makane yo ana wong wedok hobine ngrasani tangga, ngono kuntune yo gak kira merotoli. Ilate gak melungker, intil-intile yo gak prethel. Yo panggah iso ewek-ewek, panggah iso etek-etek. Ana wong lanang hobine nginceng wong wedok adus, ngono kok matane yo gak picek. Yo gak meletus gak. Soale siksane gak dikekno nang donya, meneh nang akhirat. Yo mripatmu dicobles. Paku tuh kok genin rokok neng sak cagak-cagak listrik ngono. Tangan ini lo dikai nyolong, dikai ngotek bokong, yo gak ciker, yo gak keting. siksane meneh nang akhirat. Paham? Paham? Ono wong lanang lakoni zina ngono ku barange yo gak puklek kok. Yo tetep apik kena digawe maneh kok. Soale siksane gak nduk donya meneh nang akhirat. Paham? Ya wis paham kok. Mulane nek masalah rezeki aja atik bingung. Heh. Masalah rezeki nang donya kabeh sing nyukupi Gusti. Sing ngatur Gusti. Saya aku takon saiki sampean jawab. Menurut sampean aturane Gusti Allah nang sampean wis tepak kabeh ta ana sing gorong tepak? Temen ah. Samane ditepakno dadi wong melarat wis rumangsa tepak. Heh. Kadang yo jare sampean Gusti Allah gak tepak oleh ngatur. Kok aku sih sing digawe melarat. Iku mergo sampean disayang Gusti Allah, sampean gak dikei beban akeh-akeh, kabotan. Makanya Allah saking sayangnya ambek sampean, sampean gak pati dikei duit, cek gak kabotan. Gak oleh nggawa macam-macam sampean niku. Cek enteng urip sampean. Padha karo saking sayangnya anak buahe wali kota. Ngono ku mapi sak pira abote sih. Ngono ku wali kota yo gak oleh nggawa map kok. Ngapunten kula gawakaken mawon. Polpen iki lho pira bobote. Ngono ku yo ngapunten Bu, polpene kula mawon sing betul. Padahal sak gedhe-gedhene polpene wali kota lak gak ono sak kentol to yo. Ngono ku yo gak oleh nggawa dhewe digawakno. Mergo sayang Allah iki saking sayange nang sampean, sampean gak oleh nyekel duwe akeh-akeh. Ngono ro rat melarat. Zaman rungokno nggih. Masalah rezeki nang donya, sampean mesti kebagian. Mesti keduman. Mbok ra digatekno aku ngomong. Soal rezeki nang donya iki padha karo sampean diundang kenduren. Saman ku lek diundang kenduren, wis aja atik mikir berkat. Berkat iku urusane sing ngundang. Sing penting sampean teko ana mesti kebagian. Pokok lungguhmu aja pindah-pindah. Bingungno panitia. Lah sampean urip nang donya iki ana sing ngundang. Sing ngundang sogeh. Sing ngundang loman, sing ngundang elingan. Sapa? Gusti Allah. Gak kira gak keduman sampean. Gak kira gak kebagian rezeki sampean. Mantep nggih? Nah wis. Terus gak melu nyangone cek cerewet e. Ngene. Balik nang cerita mau. Roh sing dilebokno nang kandungan niku mau terus diproses. Dibuntel gawe daging ambek Gusti Allah. Lah daging iki cek gak mbrodol. Dibungkus kulit. Daging kulit cek gak nglimpruk dikeki ragangan jenenge balung. Makane iso mulet, iso ndeteng, iso ndegek. Iku mergo ana balunge. Saman nate bayangno umpama awak sampean gak ana balunge. Lehmu maku melaku terimpul terimpul terimpul. Duh, sampean iso longgoh, iso ngadeg, iso ndoprok, iso mleding, iso jengking, iso ongkong-ongkong, iso mulet, iso ndegek, iso ndeteng, iku mergo ana balunge. Nah, daging, kulit, balung iki cek gak korat-karit dicancang karo Gusti Allah gawe otot. Set, set, set. Ya kuat mas, wong garapane Gusti Allah. Gemenek kelopo ya gak merotoli. Gengongkel sepeda ya gak ucul. Genyaduk bal yang mencelat ya gak sikile. Ya bali antene rangkaiane Gusti Allah kuat. Nah, rangkaiane iki nek dirasa wis kuat, kira-kira kenek srengenge gak meletek. Kanginan gak udar. Terus ditokno nang alam donya. Sing ngetokno sinten? Kok ibu. sing ngetokno ya Gusti Allah. Tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sinten? Ibu. Sakit mboten, Bu? Percaya. Atau percaya ayo durung tau ngalami kok. Sakit, Pak. Mlebune mek 4 gram metu dadi 4 kilo gak lara ya apa. Tapi ancen wong wedok saking kuate lara kaya apa ya balak-balik wis wani. Wani tok isine. Wes mari ngono. Ditokno nang alam donya. Lahir nangis. Mangkane bayi niku janji urip. Lahir mesti nangis. Lapo kroso akan menghadapi beban kehidupan yang sangat berat, akan menjalani perjuangan hidup yang sangat berat. Mulane nangis. Urip niki lak berjuang ah. Bayi gak iso apa-apa. Gak iso apa-apa. Iso mengkurep berjuang. Bayi iso nyonggo sirah berjuang. Bayi iso longgo berjuang. Iso berangkang berjuang. Iso terantanan berjuang. Iso ngomong berjuang. Iso melaku, iso melayu berjuang. Biasanya setiap tahap ngono ku dibarengi adem panas awake bayi. Nggih Bu nggih? Ibu-ibu pengalaman iso nyonggo sirah ngono awake panas. Ibuke susah, iki apa anakku kok panas? Jare mbae, gak apa-apa, Nduk. Anakmu ngono gelek kepinteran. Kit mulai cilik iku wis gelek kepinteran. Akhirnya ana sing gelek kepinteran, pinter apik, bareng gede dadi wong apik. Embo. Oh gak wong ijen iki ae ngono maksudku. Kok malah sing nduk kono. Pun, kula tresna nggih. Wis Bu lungo amane Bu. Cuma lek begagah aja ombo-ombo. Bu. Sampun monggo diterusno. Allahumma shalli ala Muhammad. Diterusno tak gak iki? Nggih. Nyrungokno ya. Ana sing golek kepinteran elek. Akhire bareng gedhe pinter dadi wong elek. Saking eleke sampe gak iso apik. Mbuh gak mari-mari umeke kok. Nyawang mrene ae. Lah urip nang donya iki sampean bebas. Bebas sampean, kate nglakoni apa ae sak karep. Makane Kanjeng Nabi lek dawuh ngene, "Ais masyita." Kene nang donya uripa sak karepmu wis. Urip model ya apa sak karepmu, tapi sadaro fa innaka mayyitun. Sak temene sira kate mati. Oh, nek sadar kate mati ya gak sak karepe dhewe uripe. Wa'mal ma syi'ta. Nang donya iki ngamalo sak karepmu. Ngamal elek karep, ngamal apik karep. Tapi sadaro fa innaka majziyun bih. Kabeh amal sing mok lakoni iku meneh ndo akhirat bakal dibales. Lho nek sadar amale kate dibales, ya gak sak karepe dhewe nek ngamal. Paham? Paham? Wa ahbib ma syi'ta. Nang donya iki sampean seneng apa ae bebas, seneng sapa ae sak karepmu. Tapi sadaro fa innaka mufariquh. Apa ae sing mbok senengi, sapa ae sing mbok senengi, kate pisah karo awakmu. Nang donya iki ngono, ya sing ngene iki, kula sampean dikongkon jalan-jalan. Aja kaget. Donya iki nggone kangelan. Ngono kadang-kadang wong pandan rejoe karepe lak gak gelem kangelan ah. Wong pandan rejoe karepe lak moh repot, moh masalah, nggih. Mbok gak nyaut tok. Karepe urip nang donya iki kepengin sing gampang, sing enak, sing seneng. Moh kangelan, moh repot, moh masalah, lak ngoten sih? Keliru. Tanpa sadar, sampeyanku asline sering merindukan masalah. Sampeyanku sering kepingin repot, kepingin kangelan. Kok iso? Sebab keindahan Allah itu akan datang setelah manusia mampu melalui masalah. Kenikmatan Allah itu akan diberikan setelah manusia berhasil melewati kangelan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ono angel, ono gampang. Ono soro, ono enak. Wong iku lek kepingin gampang, kudu gelem angel dhisik. Lek gak gelem angel, gak kira petuk gampang. Wong iku lek kepingin enak, kudu gelem soro dhisik. Lek gak gelem soro, gak kira ketemu enak. Paham napa mboten? Nggih. Sumuk niku enak napa mboten? Mboten. Sumuk iki gak enak. Tapi kapan sampean iso ngrasakno enake kipasan lek sampean gak dikeki sumuk? Ternyata sumuk itu tangga menuju nikmat. Paham? Wadem, wanyep, suhu dingin. Enak napa mboten? Mboten. Gak enak. Tapi kapan sampean iso ngrasakno nikmate jaketan lek sampean gak dikeki adem? Lek gak dikeki adem, kapan sampean iso ngrasakno enake kelon? Lho. Ana wong duwe selimut mulai tuku lho gak tau digawe. Soale dene gak tau kademen. Mbok paham mbok enggak. Heh, weteng lewe niku enak napa mboten? Mboten. Tapi kapan sampean iso ngrasakno enake panganan lek sampean gak dikeki luwe? Weteng sampean misalnya nang warek terus, panganan iki percuma. Lho nggih napa nggih? Ternyata kangelan, susah, masalah iku nikmat. Tapi khusus kanggo wong cerdas. Wong cerdas iku bisa menikmati semua keadaan. Iku wong cerdas. Wong cerdas iki bisa menikmati semua keadaan. Begitu sumuk kongkepen segera kipasan. Pasang AC. Nek gak duwe yo AB, angin brobos. Begitu kademen gawe jaket. Langsung iso menikmati. Mulane wong cerdas itu hidupnya selalu bahagia. Keadaan apapun dia bisa menyikapi dan bisa menikmati. Wong cerdas kok. Lah nek wong goblok uripe gak tahu bahagia. Mergo wong goblok iku gak iso menikmati keadaan. Wong goblok iku cirine ngersula terus ngamukan. Iku wong goblok. Sumuk ngono yang ngersula. Apa rek perih kabeh nduk awake. Wadem yang ngono. Iki lek diterusno bongko temen awake. Gremeng ngersula terus ngamukan. Kenapa? Soale wong goblok iku gak iso menikmati. Halo. Saiki sampean tak kei contoh. Umpama ya. Sampean duwe radio. Terus sampean setel, cetek gak muni. Be iki baterainé iki. Wis lawas, ganti baterai sing anyar dipasang plek plek plek plek. sampean setene cetek krok krok krok krok krok pateni setel meneh cetek krok krok krok krok krok diunter-unter krok krok krok krok krok radio model ngono ku sampean apakno banteng soalnya sampean goblok radio bosok iki banteng ae mesti sampean tutuki dok dok dok dok dok sik pancet gak kenek banteng ya ngersula terus ngamuk mergo sampean goblok lek sampean cerdas gak dibanteng radio ngono dandani diteliti apa nih rek iki rek kok disetel kok gak kenek padahal baterai ini lho wis anyar wala yo bener solderane ucul gelekno solder di solder cus klek disetel nih cetek lho kok gurung kenek sih oh yo bener lagi situ iki yo lepas solderane ini solder meneh cus klek mari ngono baterai ini dipasang plek plek plek plek plek disetel cetek saudara pendengar dimanapun bisa menangkap suara kami yes kenek jadi bisa menikmati wong tua itu nek goblok duwe anak nang nakal yang ngono kaya duwe radio rusak ngono wong tua nek goblok duwe anak kok nakal ya ditutuki anake ditekuk-tekuk dicopetno lawang bareng ngono terus dibanting iku berarti wong tua gob ndok kene yo isih ana wong tua sing seneng nutuki anak rumangsane anak nakal iku kurang tutukan ngono kuwi nek wong tua cerdas duwe anak nakal gak kira ngamuk gak kira terus anake ditutuki ditekuk-tekuk mboten cari solusi golek referensi maca-maca buku terkait pendidikan anak apa ya penyebab kenakalan anak apa ya ki masalahe maca-maca buku terus sowan kiai jaluk nasihat terus pundi nyai anak kula pun kula nasihati pun kula ken ngaji kula sekolah nih kok nakal ngene ngene ngene ngene terus njaluk donga njaluk barokah akhirnya karo kiai ini dikai donga ya sampean wacana ngene tapi nek bengi sampean tahajud dongakno anak mergo anake nakal asale gak tahu tahajud malah sregep tahajud akhirnya seneng aku sing asale gak doyan tahajud saiki mergo anakku nakal malah sregep tahajud asale gak doyan tahajud malah sregep tahajud terima kasih anak nakalku wong cerdas sing ngono nah nang donya sampean nu sawangane nang donya lak moh kangelan moh repot sawangane ya kepingin gampang kepingin enak lah ngoten nggih padahal umpama urip sampean niku digawe enak digawe gampang urusan sampean tanpa ada hambatan malah gak nikmat malah gak seneng gak percaya toh serius sawangane sampean urip ya kepingin urusan nopo ae enak urusan nopo ae gampang wis gak ono hambatan gak ono rintangan umpama digawe ngono temen malah gak enak malah gak nikmat digawe gampang malah gak nikmat coba mas-mas misalnya sampean main sepak bola bal-balan nih lo mas lo terus musuh sampean ngajak gampang-gampangan sampean lah malah gak ngerasa no nikmat lawan tanding musuhnya sampean bal-balan nang ini monggo mas balik disaduk mawon mboten kula repoti kok mboten kula rebut balik monggo tau disaduk konco-konco wis tak kompak kabeh gak oleh ngerebut penjaga gawang wis tak WA tak kongko nyingkirih teko gawang balik cek gampang mlebu nang gol enak tak gak bal-balan nang musuhnya ngene ya gak enak blas enak yang bal-balan itu nek direpoti karo musuh gawa bal direbut sampean gawa sampean gila direbut sampai disengklang golong-golong bolae kena musuh sama nuber Akhirnya sampean rebut balik kena sampean, direbut neh kena musuh. Sampean singklang kena sampean meneh, dikwiring dikwiring iso ngelewati tendang jebret. Ngono ka enak sampai golong-golong yes ngono. Lah nek kaya mau, monggo Mas balik disaduk mawon. Gak enak blas. Paham sampean? Temen kaya ngene iki bayanganmu lak ngene iki ya tangi turu nduk ngisor bantal ana duwike. Dikeki temen malah gak enak. Hei. Dadi kerja keras dhisik, repot dhisik baru ngrasakno hasil. Iku enak. Bu. Saman seneng ndi? Ngeramut anak hasil garapan sampean dhewe ambek ngeramut anak hasil garapane wong liya. Wes ngene ae. Enak ndi sampean? Gak lapo-lapo moro-moro duwe anak. Terus lapo-lapo dhisik lagek duwe anak. Enak ndi? Lah iya. Misale wis gak tek lapo-lapo moro bejudus duwe anak. Gak enak. Ya enak lapo-lapo dhisik ngono iku kok. Ketoke ae. Menungso iku urusan nopo iku pengen gampang mulus gak ono rintangan malah gak enak. Mas sing nom-nom ya. Wong sampean digawe gampang malah gak enak. Astagfirullah. Kodho anakan lho padahal. Percil cilik lho. Embo. Kok gak aku ya sing dadi kodhoke. Anjane ngajine nduk tengah sawah. Diterusno tak gak iki kok. Eh, Mas, sampean misale dikek gampang lak malah gak enak, Mas. Sampean tepak nduk pinggir embong, terus ana cewek numpak sepeda, dedet. Terus sampean lerekno, "Mbak, mandek, Mbak." Lah kok mandek temen, langsung direm. Cit. Mandek. Terus sampean takoni ngene, "Mbak, lapo, Mas?" Aku seneng sampean. Lah kok areke ya gampang. Aku yang seneng kok, Mas. Gampang. Mari ngono terus sampean ngomongi. Sampean gelem ah, tak rabi. Lah kok areke ngomong gelem. Malah bingung sampean. Areke iki waras tak gendeng ngono. Gak enak blas. Enak iku melalui proses. Terus rodok repot. Arek ditakoni, "Mbak, lapo sih celuk-celuk gak kenal ngono." Kenalan no, Mbak. Sok dekat. Sareke gak gelem bablas ae. Saman penasaran. Akhirnya saman golek info, arek endi sih iku, arek endi sih iku. Mari ngono terus ketemu koncoe, ngerti weruh nomor WA-e. Terus sampeyan cat, ngono ku gak dibales, mek diwaca tok. Makin penasaran berusaha untuk bisa mendapatkan melalui liku-liku, melalui perjuangan. Akhirnya lah kok areke kenek tenan. Yes, ngono. Lah nek koyok mau, "Mbak, apa Mas? Aku seneng sampean." "Aku ya seneng lah." "Gelem ah tak rapi?" "Gelem." Bingung malah. Iki lulusan menur ketok iki. Nggih mboten? Lah terus mulane lapo sama nadek dikongen ibadah ambek Gusti Allah soro-soro Ramadan enak-enake mangan nawan-nawan panas seger-seger ngombe gak oleh mangan gak oleh ngombe lha iku sampean kate dikeki kenikmatan sing luar biasa. Lapo se enak-enake turu kok dikongen tangi salat tahajud soro-soro sampean kate dikeki nikmat sing luar biasa. Saiki dikongkon soro dhisik. Paham? Paham? Ya wis. Iki kok sik ana sing ngusung-ngusung panganan ya kan. Wis. Lah mangkane ayo saiki ngene. Teko alam kandungan metu nang alam donya ana sing ngetokno, sinten? Gusti Allah. Tapi ana sing ngeden, sinten? Betul. Nah, saiki teko donya metu nang alam donya pindah nang alam kubur, iku ya ana sing ngetokno. Sing ngetokno sinten? Heeh, Gusti Allah. Tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sapa? Kok ibu meneh. Ternyata sing ngeden awake dhewe. Kula sampean meneh lek wis wayahe iku bakal ngrasakno ngeden ngetokno roh. Ngeden ngetokno nyawa. Lah sing dadi persoalane nduk kene iki Bapak Ibu. Mangkane wong urip nang donya iki gambarane kaya wong wedok meteng. Cek adohe sih lek gawe gambaran wong urip nang donya kok kaya wong wedok meteng. Iya. Wong urip nang donya iki kaya wong wedok meteng. Lek wong wedok meteng iku mendeh-mendeh kok riwariwi marak-marik gembol. La haula wala quwata illa billah. Ditakoni ngono nang gak iso jawab. Lek wong wedok meteng iku marak-marik riwariwi gembol bayi, engko lek wis wayahe bakal ngeden ngetokno bayi. Ha nek menungso urip nang donya iki riwariwi marak-marik gembol nyawa, engko lek wis wayahe ya bakal ngeden ngetokno, paham nggih? Mangkane tak gambarno wong urip nang donya iki kaya wong wedok meteng. Lek wong wedok meteng iku marak-marik riwariwi gembol bayi, engko nek wis wayahe ngeden ngetokno bayi. Lah menungso urip nang donya ku riwariwi marak-marik gembol nyawa, gembol roh. Engko lek wis wayahe ngeden ngetokno nyawa, ngeden ngetokno roh. Sing dadi masalah nduk kene iki Bapak Ibu para jamaah. Kula sampean mene wayahe ngeden ngetokno nyawa iku lho, gampang tak angel. Kan gak mesti padha karo ibu-ibu ngeden ngetokno bayi. Kan gak mesti. Ana sing lairé gampang, ana sing lairé angel. Ngene apa mboten? Ate gak mesti. Kadang-kadang bayine gedhe tapi metune gampang. Kadang bayine cilik tapi metune angel. Gak mesti kok. Ana sing bayine gak wedi 78 kilo. Ya mesti san gawe contoh kok. Tapi metune gampang, plunyu ngono wis metu. Ibune mek watuk tok. Bayine mencolot dhewe. Ya ana sing wangel metune. Ibu nenek ngelarani sampai telung dino telung bengi mulet-mulet peluntiran bareng metu lah kok cowili ireng jemburis pisan metu suarane klotak. Ya Allah lah kula sampean sok ngeden ngetokno nyawa iku yo ana sing gampang ana sing iki arek sing nom-nomi mikir Bu. Ya wis lek ngono, aku mulai saiki tak belajar ngeden aku. Gantik Mas, gantik belajar. Ngono nek wis wayahe isok-isok dhewe. Ya padha karo sampean ngoyo iki lek gantik belajar sih. Gantik nek wis wayahe ya ngedene isok dhewe ya metu-metu dhewe. Tapi lek gorong wayahe masih sama obat abitno ya gak kira metu. Sampai peritil ya gak kira metu durung wayahe. Iki sing wedok kok guyu mbayangno ketoke. Lek rencanane Gusti Allah, sampeyan sok wayang ngeden ngetokno nyawa iku digawe gampang. Saking sayange Allah nang menungso. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gusti Allah ku ngersakno urusan apa sampean itu digawe gampang. Gusti Allah gak kepingin sing angel-angel. Pokok syarate sampean dadi wong apik. Iku tok syarate. Wong pandan rejo. Sampean iki lek sida dadi wong apik, ya nek iso disidakno nggih. Sida tak gak kira-kira dadi wong apik. Lah ya ngono, disidakno. Ya maksudnya lek adu petik iku marenono. Lemu mendem marenono. Iku jenenge sida dadi wong apik. Saman niku lek sida dadi wong apik, muga-muga sida. Disidakno nggih? Soale ana wong kate apik gak sida iku ana. Iki mau ana kok kate apik gak sida. Teko omah yo niat kate berangkat ngaji mrene, tapi gak tutuk kene. Diampirno tanggoe. Nanti diajak jalan-jalan mbok nandi ngono. Lah kate apik gak sida iku. Ana wong lanang itu teko omah niat kate istighosah, ngunclok ngono budal. Takoni koncone, "Nandi Mas?" "Istighosah." Bareng tutuk nggon, balik. Mergo apa? Gak seneng karo imame. Wis gak cocok sing imame iki. Gak cocok aku sing imame iki. Balik cengkelak. Ketemu kancane meneh. "Lah kok cepet Mas?" "Gak sida." "Lah apa? Imame gak tepak." Ya kate apik gak sida. Yo tunggale ana wong lanang isuk-isuk kate golek sarapan nang warung. "Nanti Mas, sarapan warung." Diluk balik. Ketemu kancane takoni meneh. "Kok cepet Mas?" "Gak sida." "Lah apa? Wis ngedoli mbokne kok." Nah, coba anake sing ngedoli yo sida. Tibae gak kepengin ketemu sarapan, kepengin ketemu anake. Lha iki umpama anake iku gering sampe 3 wulan ayo kaliren dene. Taman iku lek sida dadi wong apik, meneh metune nyawa gampang. Soale ngene ya. Wong apik iku menjelang kematian diketoki swarga sak kenikmatane. Saweneng bahagia. Saking senenge nyawae gak atek dijabut. Metu-metu dhewe. Saking senenge semangat jemrintil. Jemrintil ya. Iya jemrintil iku nek wedok, nek lanang ya jemron. Lho kan ana dhewe bahasane. Lek arek cilik jemruntul. Lek wedok jemrintil, nek lanang jemron. Dadi roh niki diketoki swarga sak kenikmatane saweneng saking senenge gak atek dijabut metu-metu dhewe. Mergo seneng, mergo bahagia. Lho iku lho membekas nduk nggone awake, mayit membekas nduk nggone wajahe. Wong niku nek matine apik ana tanda-tandane. Ya mutul mukmin bi'irqil jabin. Batuk pilingane niku kemringet. Terus wajahe mundak cerah, bersih. Nek lanang ya ketok tambah ganteng, lek wedok ya ketok tambah ayu. Nang mengsem. Lapo? Mergo seneng. Mulane tambah ayu. Lak wonten to nggih, uripe biasa, begitu mati ketok mundak ayu, mundak bersih, ketok mundak ganteng, mundak bersih. Lak wonten to nggih? Mergo saking senenge. Lah seneng iku lak nambahi rupa. Susah ngurangi rupa. Ngono wong lanang sakjane yo gak patek ganteng, tapi nang soge atine seneng kepengin apa-apa keturutan. Yo pewadang disawang iso mencorong guyu biar. Ana wong lanang rupane ganteng tapi ra gablek duwe. Pengen apa-apa gak keturutan susah ngono. Yo kepyur. Iso mangkak ngono modele. Ana wong wedok prawane biasa gak ayu yo sedengan ngono. Terus dirabi wong lanang soge. Atine seneng kok pengen apa-apa keturutan, pengen tuku apa-apa iso saweneng. Ngono kok lek sakulan yo mundak apik sikil-sikilane mundak apik. Bokong-bokongane yo mundak apik ngono. Mergo seneng. Pantes. Ya ana arek wedok prawane ayu sampai dadi rebutane arek lanang sak kampung. Nasibe gak patek apik, gak tepak nasibe dirabi wong lanang mlewarat. Pengen apa-apa gak keturutan, pengen duwe apa-apa ora keturutan, sedih, susah. Ngono ku oleh rong wulan iso jeber kabeh. Rusak. Soale kakean dijak usung-usung sayur. Dijak usung-usung boto. Dikoko nyorong gledekan, mlakune sampai mekeh-mekeh. Rusak kabeh. Mergo atine susah. Uang itu nek matine apik menjelang kematian diketoki swarga seneng semangat mulane saking senenge membekas nang awake nang wajahe mundak bersih mundak ganteng mundak ayu. Lah nek wong elek kate mati diketoki neraka rungokno ya Ketoke kok ngelumpuk ndo sebelah kono. Blok kono iku. Wong elek iku kate mati diketoki neraka sak siksane. Wedi, sewedi, susah karepe moh metu. Roh niku. Akhirnya dipaksa karo malaikat Israel, bedol paksa. Malaikat Israel narik, dekne gandulan gak gelem. Dadi akhirnya walot, bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Mase ngarakno loro matine ya mergo odot-odotan niku. Malaikat Israel yang ngodot, wonge yang ngodot. Lawara. Sak loro-lorone loro. Saman bayang no odot-odotan apa? Iki odot-odotan nyawa. Mergo ngerasak no lawara susah membekas untuk awake, untuk wajahe. Wong lek matine elek, naudzubillah. Awake munda elek, wajahe munda elek. Padahal matine yo biasa, yo gak kecepit, yo gak kebentuk. Isok penceng kabeh. Matane plorok-plorok, pendilik-pendilik, malik ngono. Neng ilate melet, terus cangkeme muntuk-muntuk, muruh-muruh kaya nek kon bar mendem ngono iku lho. Ya mundak welek ngono. Mergo susah. Cuma ngapunten nggih, iki yo gawe titen-titenan ae. Umpama ana tangga sampean kok mati kahanane ngono, ya aja diomongno, ya dibaten ngono ae. Ya dibaten nang sampean donga, ya Allah Gusti, kok kaya ngene. Mugi-mugi kula njenengan slametaken Gusti, saking mati kahanane ngene kula nyuwun husnul khotimah, kula nyuwun mati sing apik Gusti, ngono. Engko nang mbok omongno. Ana keluargane nang kono. Wah wah wah. Lah kok melet. Atek matane mecicil koyo ngene. Lha iki nonton muntuk-muntuke. Iki topi mering iki ketoke. Es mati kafir. Mbok omongno ya lambemu ditapuki parut. Ambek keluargane. Yuk damel ibroh mawon, damel tulodo. Sama nojo sampai keadaan kaya ngono. Lah terus. Terus ana sing takon ngene. Lapo sih? Wong apik kate mati diketoki swarga. Lek wong elek kate mati kok diketoki neraka. Lapo? Iya. Jawabane ancen wong apik ambek wong elek. Zaman ku salah duduk mbak, salah posisi. Pindah mbak, pindah merene mbak. Sing mbak-mbak iki lho maksudku pindah. Lah sing burine iku ancen ku iku sing tak maksud. Ngapunten, ngapunten. Halo bro. Lapo? Lek wong apik kate mati diketoki swarga. Lek wong elek kate mati diketoki neraka. Yo, ancen wong apik ambek wong elek iku dosise seje. Dosise seje. Wong apik iku diiming-iming tok wis manut. Wong lek apik iku diiming-iming tok wis nurut. Dikokon berangkat, berangkat. Dikokon mandek, mandek. Nek wong apik. Wong elek diiming-iming gak mempan. Mempane kudu diwedekno. Diancam lagi mempan. Oh, gak paham ya. Anak ilo bu anak, iki mesti paham kok. Anak ku nek api, diiming-iming tok wis nurut. Nak, dalem bu, iki wis sore nak, adus lagi, adus lagi. Engko lek gelem adus, tak kei duit 5,000. Iki lak jenenge diiming-iming ta. Agen nak adus nak, lek gelem adus, engko tak kei duit 5,000. Nggih bu, adus. Wadus resik sawo mangat grojok grojok grojok biar biar biar kosoan yo rupo sik gawe kreweng srok srok srok sampunan nandukan terus pakaian rapi siap budal ngaji padahal mek diiming-iming dikei duit 5,000 mangkat anak apik lah nek anak nakal anak elek gak mempan ngono anak ndablek anak nakal diiming-iming nak wis kate maghrib nak arek liwat ngene iki diiming-iming gak kira mempan mempane kudu diwedekno diancam. Sing mau anak apik ya. Anak apik, adus ana lek gelem adus tak paringi dhuwit 5000. Nggih Bu, adus temen jerantalan. Trimo diiming-iming gawe dhuwit 5000. Lek anak nakal gak kenek ngene ku. Nak, wis kate maghrib, Nak. Iki ibuke wis walus lho iming-iming. Nak, wis kate maghrib. Aduh, anak ibu pinter. Adus ana lek mari adus dikai dhuwit 5000. Nek jawab ya apa? Ma. Adus kok 5000. Males. Lek 50.000 ya berangkat. Bapakne krungu, akhirnya dinyang ngambil bapakne. Anjane bapakne bakul sayur. Akhirnya dinyang ngambil bapakne. Nak, ya ojo 50.000 ta lah nak kelarangan. 10.000 ya nak ya, 10.000 lek gelem adus 10.000. Jare anak, "Mah, 10.000 ya raup tok." Akhirnya bapakne mangkel, njukuk kayu terusan. Ditokno, ayo adus tak gak kon. Gak adus tak gepuk kon ya. Anake wedi, "Yo yo, yo yo." Lagek gelem berangkat, sampe lali duwike. Dadine anak yo ngono-ngono iko. Dadi lek diancam lagek gelem berangkat, paham? Paham? Lho. Wong apik ku diiming-iming swarga, jerantal berangkat. Lah nek wong nakal diiming-iming swarga gak mempan, gak ketok endi buktine? Halo. Dilanjut? Wong iku lek apik ya diiming-iming. Salat iku jamaah rek. Eman lek gak jamaah, tenagae padha lho ya. Tapi hasilnya wakeh kace lek jamaah 27 derajat nang lek ijen mek oleh siji lho diiming-iming ngono terus gambarno iya rek wong cara dagang ngono bathi sakmono akeh nang eman lek gak menyang eman lek gak diberangkati diiming-iming ngono tok ngono akhire usaha salate ku jamaah terus tapi lek wong nakal eman rek salat gak gelem jamaah kan tenagane padha. Jamaah oleh 27 derajat lho ya. Tanggoku gak mulai-mulai teko masjid yo pancet kere. Wong iku ya. Lek atik nurut, lek apik temen, diiming-iming tok mangkat. Nurut. Kaya wong nang seneng ngaji. Lagek diiming-iming weruh ana baliho. Onok pamflet, onok spanduk, nang tulisannya diwoco, hadirilah pengajian umum bersama Mbah Sopong. No. Kan nggak harus saya. No. Masa harus aku sih? Sewero tulisan ngono tok lo diiming-iming, ngono ku langsung. Kapan nih acarane? Kapan nih? Wah tanggal selawe ya gitu. Ayo ayo meneng gawe rombongan, ayo meneng berangkat. Nang di, oh nang bunine bakul sayur iku ah. Oh iya iya, ayo ayo ayo meneng rombongan meneng berangkat. Padahal sik weruh spanduk tok weruh tulisan tok, wis semangat ngono. Tapi nek wong nakal wong elek yo gak mempan ngono iku. Ketok spanduk yo apa wani. Ngebok-ngebok embong. Ngerepoti manuk kate mabur yo. Suwece, uang iku lek apik. Diiming-iming salat, ya Allah. Salat subuh, iku ak salat sing paling abot. Ngene apa mboten? Nggih. Sampeyan ngomong nggih sing banter cek padha karo aku. Tak baleni. Salat subuh iku ak salat sing paling abot. Nggih mboten? Yes, berarti padha mbek aku. Ngancene iya kok jujur ae. Iki nek wong apik krungu azan jerantalan drodok atine ya Allah wis dipanggil karo Gusti Allah wis wayahe subuh ngono mikir dua rakaat sholat sunnah qobliyah subuh iku khairun minat dunya wa ma fiha, luweh apik timbang donya sak isine. Sholat sunnah rong rakaat sak derenge subuh sing diarani qobliyah subuh iku ae ganjarane luweh apik timbang donya sak isine. Iku lagi sholat sunnahe, apa maneh sholat fardune, apa maneh sholat subuhe, sak piro ganjarane, apa maneh dilakoni kanthi berjamaah, sak piro ganjarane. Semangat. Jangankan dengar azan, baru dengar kumandang tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Masjid kene lak ngoten nggih tarhime nggih. Percaya kaset. Percaya mau kate azan isya yo ngono tak rungokno. Assalatu wassalamu alaik kaset. Saya ngazan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru dengar tarhim, geragapan. Ya Allah, wis kate subuh iki. Semangat atine nun ratap pisan, bahagia. Apa maneh krungu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Makasih. Jare cek enake suarane jare. Oh gak enak ya gak laris omonganmu. Sing garakno lari semergo enak kok ya. Wes, terus ngene. Kapan krungu azan langsung cara sik turu negeragapan. Ya Allah, wis azan. Biasane sing tangi dhisik iku ibu-ibu. Terus bojone digugah. Pak, pak, pak, ayo subuh, subuh. Ngene sing lanang mulet. Lapo dek imbuh. Imane gorong pepep. Wong digugat dicak sobo nang krungune njaluk embo. Lah sing wetu murang-muring to, sobo. Sobo. Ayo nang jeding, ayo nang jeding. Iki landuk, iya iya tanduk. Wong kupinge kadung bosok. Tiga iya anduk jare tanduk. Dadi krungu azan ngene iku yo, semangat. Wes ayo ayo ayo ayo nang masjid, ayo jamaah. Bojone dicak anake dicak, ayo berangkat nang masjid, ayo berangkat nang masjid. Berangkat nang masjid iku yo kalungan sajadah yo semangat mlakune. Koyo berangkat marani berkat gedhe ngene iku lho. Semangat. Anjane wong nurut, wong apik. Memang lek gak pati apik, gak mempan. Kadang-kadang yo berangkat tapi perkara sungkan tangga. Wong krungu azan ngono kok reaksine yo seje. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngono ku yo ora jawab ya malah wah wah wah azan meneh neng ayo neng ayo sungkan nang tangga ngene iki kate gak nang masjid terus ayo ya apa kok azan azan ae berangkat terus gak temen blas kleles kleles kleles ditakoni tangga nanti cak jet jawabnya gak dilengkapi nang masjid itu enggak nanti cak jid begitu tutup masjid sholatin lu seje gak bodoh mana yang nurut yang ngapi semangat itu madep Gusti Allah cocok karo komandone imam sikap sempurna madep mengisor tempat sujud yang dihadap khudu tumak ninah tenang anteng apa imamnya Allahu Akbar dia ya Allahu Akbar sikap sempurna tu maknina kabiru walhamdulillahi kathiru wa subhanallah ibu kereta wa asina saya gak patik temen mau ya sang genai lah bah lah bah amine lo seje saya nguwapik ikunya walallah fadli yo amin. Sing gak patek nurut yo. Amin. Seje. Pemane lek wis rokok sing nurute temen yo Allahu akbar. Subhana rabbil azim bihamdihi subhana rabbil azim bihamdihi subhana rabbil azim bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Gak patek nurut yo. Wah. Pendino kok ngene ae. Uang pendino dikongkon entul-entul jadi-jadi dulik-gulik entut-entut. Entul-entul jadi-jadi dulik-gulik entut-entut gobek-gobek. Gusti Allah gak ana acara liya. Lah terus lho kuwi wis sak jam setengah, Bro. Yo kurang yang meneh bune nek cek ngundang meneh. Lah terus ya apa turu kene? Lah terus ya apa cek iso dadi wong apik meneh matine apik? Ya ayo nglakoni apik sak isoe. Nglakoni apik sak isoe. Lek gak iso diisa-isakno. Engko suwe-suwe. Iki kok idah ya. Nglakoni apik iku sak isoe. Lek gak iso diisa-isakno. Engko suwe-suwe. Makanya jari wong tua biyen nak arane ae menungso nek dimen-meno engko suwe-suwe dumunung iso menungso lek dimen-meno dumunung iso zaman salat nang salat ra khusuk ya wis nang salat ae di khusuk-khusukno engko suwe-suwe iso ngono lho maksude paham paham nah zaman kate salat kok ngenteni khusuk dhisik temen gak sida salat potonganmu lo khusuk kapan? Makane gak khusuk ya wis nang salat ae. Terus di khusuk-khusukno. Engko suwe-suwe lak iso khusuk. Pertama oleh mlungker tok gak masalah. Allahu akbar. Selumayan oleh mlungker e. Salat. Lah engko terus di khusuk-khusukno mulai niat usolli. Usolli. Usolli. Usolli. Yes. Melungker meneh Allah. Saman kate sedekah, nang sedekah, gak ikhlas ya wis pokoke sedekah. Terus diikhlas-ikhlas. No, engko suwe-suwe iso ikhlas. Kate sedekah nang ngenteni ikhlas, yakin gak sido? Soalnya potonganmu gak tahu ikhlas. Gak ikhlas ya wis nang sedekah sakake-ake nyong. Di ikhlas-ikhlas no. Mulane cara aku sedekah sing penting duduk ikhlas e, sing penting akeh. Gak ikhlas ya wis sing penting akeh. Wis nyong sakake-ake. Engko mesti ikhlas. Gak ikhlas ya opo wis kadung tak akeh. Mulane sedekah iku sing bener gak sak ikhlase, sak pantese. Pantes wong sugih karo pantes wong melarat iku siji ta ukurane. Wong sugih pantese ya sak mono iko, wong sedengan sak mene iki, wong melarat sak mono iku. Lah nek sak ikhlase syukur ngetokno, mbok pira pokok ngetokno, pantes gak pantes pokok ngetokno, tapi akeh gak pantese. Sugih ngetokno sedekah nang 2000 lah gak pantes ah. Plung 2000 kalunge wis padha rantene kapal. Sedakoe 2000 gak pantes blas, gelange renteng-renteng kiwa tengen mulai ugel-ugel sampai kelek kaya jaran kepang. Kaya bantengan ngono iku. Mlakune mekeh-mekeh ngono plung 2000 gak pantes. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wong iku gak katene rusak lek ngerti dedek pawakane. Lek pawakan banyak ngetok nondok sing gedhe sepadha nondok banyak, pantes iku. Pawaan bebek ngetok nondok ya sepodo ndok bebek pantes. Lah nek pawaan emprit ya gak apa-apa lah ngetok nondok cilik kaya ndok emprit ancene pawaan emprit pantes. Oh, banyak ngetok nondok kok cuwilik sepodo ndok cecek. Banyak gendeng iku. Itu guyu wong akeh ya. Oh banyak gendeng. Banyak kok ngendok sak ndok cecek. Saduki yo meteng-meteng. Ngono. Lampret kok dipaksa dikon ngetok nondok sepodo ndok banyak. Ya ndondomi, Bro. Kaya suwek. Mlakune iso mekeh-mekeh ngono. sampai emprit padha emprit omong-omongan sak kancane. Mbak, sampean jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 7, Dek. Alam, Mbak, malah akeh anakku, aku jahitan nganti 9. Wis kapok, Mbak, aku mau ngendok maneh, lawara. Ngilek tak terus-terusno isok dobel temen aku. Lho sampean sampean ngaji ngene iki gak paham ya wis. Nang ngaji ae ana ngaji nanti berangkat ana ngaji melu iku maksudku gak iso gak apa-apa disak-isakno suwe-suwe iso. Ngaji gak paham gak apa-apa. Pokoke melu ana pengajian berangkat gak paham gak apa-apa. Wae wong guyu melu guyu. Engkole semari takono kancane apa sing diguyu mau. Wis salah gak paham ya wis anggar gelem melu ngaji engko oleh barokah. Taman maca Quran gak paham maknane ya wis nang maca terus. Engko suwe-suwe dipahamno karo Gusti. Saman iki wong Jawa gak paham basa Madura. Urip nduk lingkungane wong Madura, taman gak iso omongane wong Madura. Dijak omong-omong karo wong Madura wis melu ae. Melu ae, iya ae. Engko sampean iso paham karepe wong Madura. Walaupun gak iso ngomongno, tapi sampean iso paham karepe. Padha karo ibu-ibu sampean duwe bayi cilik. Suwe ya nek bayi ku cilik. Nek gedhe ya aku. Terus bayi ku sampean jak omong-omongan, sampean paham omongane bayi niku napa mboten? Gak apa-apa, gak paham ya wis jak ngomong ae. Engko suwe-suwe sampean iso paham karepe bayi. Duwe bayi dijak ngomong ibuke gak paham terus mangkel. Dijak ngomong gak kena dipahami. Wis gak kudu ngomong karo kono. Akhire gak dijak ngomong balas bayine. Bisu anake kok. Gak paham ya wis nang jak ngomong. Engko ibu-ibu iso paham karepe bayi. Dan itu terbukti rata-rata ibu-ibu itu paham karepe bayine. Bayi turu ngono ya dibokno, nang tengah wengi ngleler, nangis sampai kerencalan sikile mancal-mancal. Ngono ku ibune iso paham, pipis iki anake nangkane ngleler, lah pipis kok. Berarti paham ibune njaluk ganti popok. Paham to? Mari ngono ibu anake setengah nangis neblek-neblek dodoe. Mama. Apa. Mama apa. Menuk ibu ya paham karepe ya. Ngelak to sayang. Ngelak. Berarti njaluk pentil. Ya langsung diterogohno srok. Terus diodos terus diuntir. Iku ana juruse, Bro. Gak syukur nerogoh. Ngene iki penelitian. Sak praktekke. Mene bayine dibokno nang kelipan, glebak nengen, glebak ngiwa ambek guyu. Ha, glebak nengen. Glebak ngiwa. Ngono ku ibune ya paham karepe bayine. Njaluk adik iki. Langsung geleki bapak ya. Makane sampean maca Quran gak paham maknane, wacan terus. Engko dipahamno karo Allah. Nggih? Wong alim kok sergap maca Quran bakal alim lesane, alim atine. Wong goblok kok sergap maca Quran yo pancet goblok tapi atine landep ngono. Nah wis terus gak oleh wis lho karepe yo apa dikulinakno nglakoni apik ya mutunnas ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong iku meneh matine tergantung kulinane nalika urip. Lek uripe kulin apik, matine mati apik. Lek uripe kulin elek, matine mati elek. Mulane ayo dikulinakno nglakoni apik. Wong iku nek kulin apik, insyaallah matine mati apik. Wong iku nek kulin apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sapolah tingkah apik, apa ae dadine apik. Wong iku lek kulin elek, omong sak omong yo elek, obah sak obah elek, sapolah tingkah yo elek, apa ae dadine yo. Yes, muka-muka sing kula aturno niki wonten manfaate. Iki lho wis sak jam 40 menit. Nyuwun pangapunten. Ya kurang yang ngundang maneh. Enggak repot kok ya. Sak kate pindah maneh, Bu, nyuwun ngapunten. Sakjane nggih dereng mari sik an sing tak sampeno tapi nggih bersambung. Aku tahu berat banget buat kamu pisah dari aku. Sebenarnya sama sih, aku juga berat mau ninggalin kamu.